وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله كذا صلى نور الله سبحانه وتعالى كما كتب سيدي أن الله سبحانه وتعالى سلامة وإحسان برفع كسهاتنا برفع كسبتنا برفع كإيمانا برفع كإيمانا dengan perkataan untuk seorang memiliki keinginan namun tidak memiliki kesehatan untuk bisa datang ke tempat yang seperti ini, ke majelis yang seperti ini, atau dia sehat dan juga memiliki keinginan tapi dia tidak memiliki kesempatan, dan segala macam kemudian lainnya yang kemudian dengan seorang kemudian tidak dapat menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Padahal majlis-majlis yang seperti ini adalah majlis-majlis yang kemudian tidak diinginkan dengannya dunia. Tidak seorang pun yang kemudian membagikan harta benda dunia di sini. Dan insyaAllah ini akan kita dengan berikhlas kepada Allah SWT. Kita mengharapkan ujian dan lain sebagainya. Kita selalu memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini kemudian dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa majlis-majlis yang seperti ini kemudian menjadikan kita ingat kembali tentang tujuan kita hidup sebenarnya, yang selama ini mungkin kita menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari dari pagi hingga sore hari, atau bahkan hingga petang hari, kemudian melaksanakan ibadah maghrib. Terkadang kita lalai dengan tujuan hidup kita sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis yang seperti ini seperti majlis mengingatkan kembali, menjadikan kita sadar kembali bahwa ternyata di balik apa yang selalu kita lakukan, rutin kita lakukan setiap harinya, ternyata di situ ada yang lebih penting. Ternyata di situ ada tujuan hidup yang memang seharusnya kita mempersiapkan untuk tujuan hidup kita tersebut, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sepenuh tenaga kita, mengerahkan waktu-waktu kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan apa yang kita sebutkan, apa yang sudah kita bacakan dari kitab Al-Imam An-Nawawi sendiri, Riyadhus Shalihin, di mana kita sedang membaca kisah taubat Ka'ab bin Malik, kisah taubat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalam hadis ini, yang hadis ini akan dibaca oleh kaum muslimin hingga akhir zaman. Kisah yang begitu agung dan begitu banyak ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah para sahabat seperti ini. Kemarin kita sudah ceritakan tentang bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beserta dua orang sahabatnya yang tertinggal dari perang Tabuk dan tidak memiliki uzur, maka mereka dijauhi oleh kaum muslimin, tidak diajak bicara. Siapa kemudian dua sahabat Ka'ab bin Malik yang mengalami nasib yang sama dengan beliau? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah bin Murarah bin Rabi' bin Sanjar. Kemudian ketiga orang tersebut dijauhi oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Mereka menjalankan perintah Rasulullah SAW Bukan berarti mereka kemudian memang tidak ada rasa berat dalam hati mereka untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW tersebut. Berat bagi mereka untuk menjauhi ketiga temannya tadi, karena kaum muslimin sebagian yang lain adalah saudara bagi yang lainnya. Sebagian mereka saudara bagi yang lainnya. Maka mereka merasa berat sebenarnya untuk meninggalkan dan mengacuhkan ke tiga orang tadi. Namun ini adalah perintah Rasulullah SAW. Maka mereka tidak mendapatkan jalan lain kecuali harus melakukannya, harus melaksanakannya. Bahkan orang yang paling terdekat sendiri dari Ka'ab bin Malik ketika itu pun dia tidak mengacuhkan atau tidak menghiraukan Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bin Malik bertanya kepada dia, siapa dia? Seorang saudaranya, kerabatnya kemudian mengacuhkan Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bertanya kepadanya dengan nama Allah. Bosnya apakah kau tahu bosnya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Siapa kemudian yang tidak mengenalkan beliau? Yaitu Abu Qatadah Al-Ansari. Orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang paling beliau cintai, yaitu sepupunya sendiri. Namun kemudian Abu Qatadah menjalankan perintah Rasulullah SAW dan kemudian tidak menjawab pertanyaan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kemudian Ka'ab bin Malik pun mendapatkan suatu cobaan yang berat, di mana ketika keadaannya sudah seperti itu, sudah sempit, dunia ini dirasakan karena tidak ada teman yang mau menjawab salamnya atau yang mau memulai salam kepadanya, yang mau kemudian berbicara dengannya, tiba-tiba datang cobaan dan godaan berupa surat dari Raja Wattan yang kemudian mengajak Ka'ab bin Malik untuk bergabung bersama mereka di kerajaan Wattan, dan kemudian raja tersebut akan memuliakannya dengan berbagai kemewahan, dengan berbagai fasilitas. Dan ini bukan tawaran yang main-main, tawaran dari seorang raja. Maka tawaran tersebut pun kemudian tidak dihiraukan oleh Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik berusaha untuk melepaskan diri dari tawaran tersebut dengan menghilangkan dan memusnahkan surat dari Raja Wattan tersebut. Itu terakhir yang kita sebutkan dalam kisah Ka'ab bin Malik ini. Maka kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, juga kemungkinan dari hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Qala rahimahullahu ta'ala, hatta idza madat 40 min al-50 wastalbat al-wahyu, sampai ketika sudah lewat 40 hari dari 50 hari yang kami jalani dalam pengasingan tersebut. Yang sebenarnya Ka'ab bin Malik tidak tahu bahwasannya hukumannya hanya 50 hari, yang beliau tahu hukumannya dan keputusannya diakhirkan sampai masa yang beliau belum tahu apakah 50 hari, apakah 60 hari, atau 100 hari, atau sampai selamanya, beliau tidak tahu. Namun ketika sampai pada masa 40 hari dan kemudian wahyu pun belum turun, wahyu stop, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kejadian tersebut, maka kaum muslimin pun menunggu-nunggu tentang keputusan yang akan ditetapkan bagi ketiga orang ini. Mereka menginginkan bagi saudaranya kebaikan. Mereka menginginkan bahwasanya saudaranya tersebut diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin untuk kemudian bisa berbincang kembali, untuk bisa memberikan salam kembali kepada ketiga saudaranya tadi. Kaum muslimin menunggu-nunggu. Qala idza rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqini. Maka ketika itu seorang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku. Faqala, maka kemudian ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk meninggalkan istrimu, untuk meninggalkan istrimu sendiri. Dan cobaan di atas cobaan. Itulah cobaan-cobaan yang sudah kita sebutkan. Kemudian terakhir diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan istrinya sendiri. Ya. Orang yang paling dicintai oleh seorang pria di muka bumi ini kebanyakan adalah istrinya sendiri. Maka inilah suatu cobaan yang berat, apalagi bagi Ka'ab bin Malik yang ketika itu masih pada umur yang relatif muda, bukan seorang yang sudah menua, sudah banyak bebannya, tapi masih muda. Maka inilah suatu cobaan di atas cobaan bagi Ka'ab bin Malik. Namun apa kita Ka'ab bin Malik, kita kan baca di sini. Fakultu, maka aku pun berkata, utallikuha amma af'al, aku menceraikannya atau kemudian apa yang harus aku lakukan? Itu kalau memang aku diperintahkan untuk menceraikan, aku ceraikan. Ya. Artinya di sini bukan kemudian ingin menentang perintah Rasulullah dengan pertanyaan ini, tapi apa sebenarnya diperintahkan Rasulullah ini? Meninggalkan istri ini maksudnya apa? Apakah diceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Ya, jadi dia menerima perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apabila memang yang dimaksudkan adalah menceraikan, dia dengan mudahnya dan dengan dengan keriwaan hati, maka beliau akan menceraikannya. Maka beliau bertanya, apakah aku menceraikannya? Apakah atau apa yang harus aku lakukan? Beliau mencari kepastian dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Qala, maka perusahaan tersebut berkata, la bal i'tazilha fala taqrabanha. Tidak, bahkan yang dimaksud adalah kau meninggalkannya, meninggalkan istrimu tadi, dan jangan kau mendekati. Itu saja, tidak perlu diceraikan, tidak perlu didekati saja. Qala wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus kepada dua temanku, yaitu Murwah bin Rabi' dan juga di rumahnya, dengan berita yang semisal, dengan perintah yang semisal untuk meninggalkan kedua istri mereka. Sopul suri murati, maka aku pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu, pergi kembali ke keluargamu, fakuni indahum, maka tetaplah kamu bersama mereka, bersama keluargamu, hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Dan segera Ka'ab bin Malik melakukannya, enggak ditunda-tunda, enggak kemudian berpikir terlebih dahulu dilakukan apa tidak, dilakukan apa tidak. Langsung dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa rasa itu ada rasa berat, tetap ada rasa berat, tetap ada rasa. Nah, itu adalah sesuatu yang menyedihkan, tapi dia tetap melakukannya dengan keriduan hati. Qala faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah, faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian istri dari Hilal ibn Umayyah, salah satu dari mereka, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, maka dia berkata kepada Rasulullah, ini istri dari Hilal ibn Umayyah ini memintakan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia bisa tetap menemani Hilal ibn Umayyah dan kemudian memberikan pelayanan kepada Hilal ibn Umayyah. Ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu talibun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah itu adalah seorang syekh, seorang yang sudah tua, yang kasihan dia ini tidak memiliki khadim, tidak memiliki pelayan, tidak ada yang bisa melayani dia dalam kesehariannya, dia membutuhkan pelayan. Qala fa'al taqrahu an uqdimahu, maka apakah engkau tidak menyukai bahwasanya aku melayaninya, apakah engkau membenci bahwasanya aku melayaninya, artinya engkau menginginkan atau tidak, aku tetap melayaninya, karena engkau memberitakan supaya Ibrahim bin Umayyah menjauhi aku. Namun dia butuh kepada aku untuk aku melayaninya dalam perkara-perkara kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari, makannya, minumnya, pakaiannya, dan yang lain sebagainya. Dia membutuhkan aku, dia tidak ada pelayan yang lain yang bisa membantunya selain aku. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, tidak. Dan di sini Rasulullah SAW kemudian mengatakan tidak. Maksudnya apa? Tidak, tidak mengapa. Aku tidak membenci bahwasanya engkau melayani dia. Tidak mengapa engkau melayani dia. Walakin la yaqrabannaka, akan tapi jangan sampai dia mendekati engkau. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang dimaksudnya. Jangan sampai ada hubungan suami istri dan antara kalian. Itu saja yang dipersyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberikan peringatan, tidak mengapa untuk istrinya berada dekat dengan Hilal ibn Umayyah melayani dia dalam kebutuhannya sehari-hari, tapi jangan sampai Hilal ibn Umayyah mendekatinya. Faqalat, maka istri tadi berkata, istri Hilal ibn Umayyah, innahu wallahi ma bi min harakatin la syai', sungguhnya dia demi Allah, Hilal ibn Umayyah demi Allah tidak memiliki keinginan untuk suatu apapun dia, apalagi syahwat kepada wanita tidak ada ya. Karena keadaan yang sudah menimpanya ini, dia tidak ingin apa saja, dia tidak ingin apapun ya. Sudah bilang keinginannya untuk makan, minum ya, tidak selera lagi makan, apalagi kepada wanita. Qala wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Dan demi Allah, dia terus menerus dalam keadaan menangis sejak kejadian yang menimpa tersebut sampai hari ini ya. Jadi sejak diputuskan bahwasanya dia akan diakhirkan keputusannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa taala, maka dia terus menerus menangis sampai hari ke-40. Begitu dalam kesedihan Hilal ibn Umayyah sampai tidak memiliki selera kepada sesuatu apapun. Kemudian faqala li ba'd ahli, maka kemudian sebagian keluargaku berkata kepadaku, itu sebagian keluarga dari Ka'ab bin Malik. Sekarang kembali ceritanya kepada Ka'ab bin Malik, law ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, kalau saja kamu juga minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrimu, supaya engkau masih bisa bersama istrimu, supaya istrimu masih bisa melayani engkau, berada dekat denganmu. Nah, qala faqad alina li ru'ati Hilal ibn Umayyah antaqdumahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengizinkan kepada istrinya Hilal ibn Umayyah untuk melayaninya. Kenapa engkau tidak melakukan yang semisalnya? Itu sebagai keringanan buatmu. Faqultu, maka aku pun berkata, la astahdini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan meminta izin kepada tentang istriku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'zantuhu wa ana rajulun syabun. Dan aku tidak tahu apa yang kemudian akan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku datang kemudian meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istriku ini dalam keadaan aku ini masih muda. Masih muda, artinya ya masih muda, masih memiliki keinginan kepada wanita. Apa kira-kira perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku meminta izin ya Allah Rasulullah Allah supaya istriku tetap bersamaku, masih bisa tinggal denganku. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya kan merasa malu ke aku dulu Malik untuk menyampaikan permintaannya tersebut ya. Berbeda dengan Hilal ibn Umayyah yang sudah tua, yang memang membutuhkan apa pelayanan. Ka'ab bin Malik masih muda, masih bisa melayani dirinya sendiri, masih bisa mengerjakan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Apa kemudian yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW? Qala falabithu bidzalika 'ashra layalin, maka aku pun berada dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan 10 malam hari 10 hari tidak bersama dengan istrinya dalam keadaan sendiri. Maka mulalana qamsuna lailatan min hayninaha an kalamina, maka sempurnalah 50 malam dalam keadaan kami dilarang untuk atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengajak bicara kami. Jadi sempurna sudah 50 malam. Kemudian apa yang terjadi setelah 50 malam? Tsumma shallaitu shalatal fajri subha'a 50 lailatin. Kemudian aku melakukan salat subuh ketika pagi hari, yaitu pada saat subuh dari malam yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina, di atas salah satu di atas atap salah satu rumah-rumah kami, rumah-rumah dari keluarga Ka'ab bin Malik. Beliau sholat di atas rumah tersebut. Beliau tidak hadir sekarang di jamaahnya kaum muslimin. Yang pada awalnya beliau masih tegar, masih bisa kemudian hadir di hadapan kaum muslimin, menghadiri jamaahnya dalam keadaan beliau tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Ya. Tidak seperti dua sahabat yang dari sejak awal diputuskan bahwasanya beliau atau mereka tidak bisa diajak atau dilarang untuk kemudian kaum muslimin mengajak bicara mereka, maka mereka tidak hadir lagi di masjid untuk berjamaah bersama kaum muslimin. Sedangkan di Ka'ab bin Malik cuma pada saat-saat akhir saja dari waktu 50 hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari terakhir saja, kemudian beliau tidak hadir bersama kaum muslimin dan sholat di atap-atap tadi itu, di atap-atap dari salah satu rumah-rumah keluarga Ka'ab bin Malik. Ya, jangan dibayangkan atapnya seperti atap kita ini ya. Kalau atap di sana atapnya lurus, datar, masih bisa di seorang berdiri di atasnya, kemudian sholat di atasnya, melakukan sesuatu di atasnya. Kalau atap kita miring seperti ini, yaitu memang yaitu atap yang biasa kita ketahui di negara kita. Adapun di negara Arab sana, maka atapnya lurus, ya, hanya seperti lantai biasa. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا. Maka ketika aku duduk setelah selesai salat subuh dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang kami dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dikabulkannya taubat ketiga orang tadi disebutkan taqabbal Allahu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada tiga orang yang ditinggalkan sampai bumi itu terasa sempit, padahal bumi itu luas. Bumi itu luas tapi bagi mereka yang bertiga itu terasa sempit. Itu disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ya, tepat, artinya tepat seperti apa yang dilakukan dirasakan oleh Ka'ab bin Malik ketika itu. Pada saat selesai sholat subuh, beliau duduk dalam keadaan sempit, benar-benar sempit dada beliau dengan apa yang sudah beliau alami selama 50 hari ini karena beliau diasingkan oleh kaum muslimin. Alaqad dhaqat alayya nafsi, sudah sempit jiwaku. Wadhaqat alayya al-ardu bima rahabat, dan juga sudah sempit bumi ini terasa, padahal bumi tersebut luas. Apa yang kemudian terjadi? Sami'tu sawta sarihin awfa ala sal'in, maka aku pun mendengar suara dari seorang yang berteriak dari atas bukit Sal'a. Bukit Sal'a atau salah satu bukit yang terkenal di kota Madinah. Yaqulu bi'ala sawtihi, dia berkata dengan suara yang paling tinggi, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Jadi sahabat ini ingin memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Yaitu saking inginnya dia segera cepat memberikan kabar gembira bagi Ka'ab bin Malik, dia naik ke bukit kemudian berteriak dengan suara yang sekuat-kuatnya, suara yang sekencang-kencangnya yang dia bisa. ya, supaya bisa kemudian memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, yaitu tentang turunnya taubat kepada beliau. Qala fa farartu sajidan, maka aku pun segera tersungkur, tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa'a faraj, dan aku mengetahui bahwa saya ternyata sudah datang jalan keluar bagiku. Yang awalnya dalam keadaan sempit, mendengar ada yang kemudian berkata, ya, Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, bergembira. Langsung beliau paham ini apa maksudnya. Sudah datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kesempitan yang dirasakan oleh beliau. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. Maka yang terjadi sebenarnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan bagi manusia tentang taubat Allah Azza wa Jal yang diturunkan atas kami ketika setelah selesai sholat subuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengetahui bahwasanya para kaum muslimin ini menunggu-nunggu bagaimana keadaan saudara kami yang tiga ini yang sudah diasingkan sedemikian lama. Apa keputusan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka? Dan mereka akan senang apabila Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari ketiga orang tersebut. Maka ketika memang sudah turun wahyu, segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada kaum muslimin secara keseluruhan bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bergembira atas taubat Allah Subhanahu wa taala kepada ketiga orang tersebut. Qala fadhaban nasu yubashirunana, maka kemudian manusia pun bersegera untuk memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhaba kibala sahibataya mubashirun, maka ada orang-orang yang ingin memberikan kabar gembira datang kepada kedua sahabatku. Warakadu rajulun ilayya taratan, dan juga ada orang yang kemudian bersegera kepadaku dengan menunggang kuda, dengan ingin cepat untuk menyampaikan berita kepada Ka'ab bin Malik. Menyangka dia yang akan pertama kemudian menyampaikan berita kepada Ka'ab bin Malik, kabar gembira tersebut. Wa ta'asya'in min aslama qibali, dan juga ada seorang dari Aslam, dari kabilah Aslam yang kemudian berlari menujuku, yaitu untuk memberikan kabar gembira juga. Wa awfa ala al-jabal, dan kemudian dia naik ke atas gunung, ya, dari orang yang tadi. Wa kana sawtu asra'u min al-faras, dan ternyata yang namanya suara itu lebih cepat daripada kuda, ya, sudah naik ke atas gunung, ya kalau lari mungkin lebih lambat, tapi ini orang cerdik ini, ya, jadi naik ke atas gunung ini harus segera memberitahu kepada Ka'ab bin Malik tentang kabar gembira ini. Maka dia pun kemudian di atas gunung tersebut berteriak dengan suara yang paling keras, orang dari Aslam tadi, dengan suara yang sekeras keras yang sekencang-kencangnya, supaya dia menjadi yang paling pertama memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Lihat sahabat bagaimana mereka mencintai sama mereka. Nah, kabar gembira yang kemudian akan menjadikan gembira seseorang, mereka ingin cepat untuk menyampaikannya kepada orang tadi. Itu juga adalah suatu perkara yang memang disyariatkan di dalam Islam. Hendaknya seseorang itu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Ya, apa saja itu, dalam bentuk apapun, memberikan hadiah, membantu dia dalam kesulitannya, atau sekedar memberikan kabar gembira seperti ini. Kita tahu bahwa oh, kalau dia mendengarkan kabar ini, mesti dia akan gembira dengannya. Maka kita hendaknya tidak meremehkan hal tersebut dan melakukannya. Misalnya ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kemudian dia sebenarnya sedang menanti kelahiran dari putranya atau kelahiran dari putrinya, kelahiran anaknya, ya, keluarga kita. Kemudian kita tahu bahwa anaknya telah lahir, maka disyariatkan bagi kita untuk segera memberitahukan kepada orang tersebut supaya dia bergembira, ya. Itu akan mendapatkan atau mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan pahala bagi kita yang memberikan kabar gembira tersebut. Ya, di sini pun para sahabat ini berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira karena tahu bahwasanya ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang saudara yang sesama muslim, maka mereka pun berlomba-lomba dalam melakukannya. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam hal ketaatan. Bukan kemudian mereka sudah ada yang memberitahu kabar gembira ini sudah lah, ya saja. Dia tidak mau menyerah. Siapa tahu saya yang kemudian mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan pahala ini. Walaupun dia tidak punya kuda, ternyata dia punya akal yang cerdik. Kemudian dia naik ke atas gunung, kemudian berteriak dengan suaranya yang paling keras. Maka dia yang mendapatkan keutamaan tersebut, yang menjadikan hati kabar gunung Malik yang awalnya sempit, kemudian ketika mendengarkan suaranya, langsung menjadi lega, langsung menjadi bergembira dengannya. Begitu, ini adalah suatu pahala yang besar bagi orang yang melakukannya. Qala falamma ja'anini alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni naja'tu lahu tawbayya fatatawtuhuma iyyahu bibisharatiha. Maka ketika sudah datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya tadi, orang yang dari Aslam tadi, yang dia naik ke atas gunung, kemudian berteriak dengan besar kencang-kencangnya. Ya. Yang aku dengar suaranya ketika memberikan kabar gembira kepadaku, maka aku segera melepas kedua pakaiannya aku kenakan ketika itu. Kemudian aku mengenakannya kepada orang tadi. Itu yang dimaksudkan dua pakaian itu yang biasa dikenakan oleh orang haji tersebut. Yang namanya rida dan izar. Rida itu yang dipakai di atas, kemudian izar yang dipakai di bawah. Tapi tentu saja beliau bukan berarti kemudian memperlihatkan auratnya, ya. Tentu saja bukan itu yang dimaksud. Kita akan sebutkan nanti bahwasanya beliau sudah meminjam dua pakaian yang lain yang bisa beliau pakai. Qala wallahi ma amliku ghayrahuma yawmaidin. Demi Allah, aku tidak memiliki apapun kecuali dua pakaian tersebut ketika hari itu. Ya. Cuma itu tinggal harta yang aku miliki. Itu pun aku berikan kepada orang tadi karena dia memang sudah orang yang memiliki jasa kepadaku, orang yang sudah berbuat baik kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Maka ini adalah sesuatu yang sepatutnya kita lakukan juga, ya. Orang yang kemudian memberikan kesenangan, berita gembira kepada kita, berikan sesuatu untuk kemudian membalas jasanya, membalas kebaikannya, semampu kita. Ya, kabar bermain ketika itu cuma punya dua lembar pakainya itu, ya sudah, itu dia berikan. Kemudian apa yang beliau pakai? Qala wasta'tu tsaubaini falabistuhuma. Kemudian aku meminjam atau aku telah meminjam dua pakaian, aku bisa memakainya. Qala wanfalaktu ata'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sudah pergi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani an-nasu fawjan fawjan. Maka kemudian manusia itu menemuiku dengan berbondong-bondong, serombongan, kemudian serombongan yang lainnya lagi. Fayuhanniuni bitaubah. Kemudian mereka memberikan aku selamat tentang taubat yang sudah turun kepadaku. Jadi mereka semuanya bergembira. Penduduk Madinah semuanya, kaum muslimin semuanya bergembira. Mungkin cuma orang munafikin saja yang kemudian tidak bergembira dengan turunnya taubat tersebut. Semua kaum muslimin kemudian datang dan kemudian memberikan selamat kepada kaum Romani ke kuburan dan kuburan yang lainnya. Mereka saling bergantian untuk memberikan selamat kepada kaum Romani. Mereka semuanya bergembira atas taubat tersebut. Qala wa yaquluna li, dan mereka berkata kepadaku, "Tahnika taubatullahi 'alaik," dan engkau bergembira dengan taubat Allah atasmu. Qala hatta dakhaltu al-masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas. Kemudian aku pun masuk ke dalam masjid. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di situ dan di sekitarnya ada manusia dari kalangan para sahabat. Faqala Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharrilu hatta safahani wa hanani. Maka kemudian di antara orang-orang yang duduk tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirilah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kemudian dia berlari kecil kepadaku sampai dia bisa menyalamiku dan memberikan selamat kepadaku. Ya, jadi begitu Talha bin Ubaidillah dan seluruh para sahabat itu bersemangat dan bergembira atas taubat yang turun kepada Ka'ab bin Malik. Tidak ada kemudian yang salah satu dari mereka yang kemudian membenci. Nah, apa kemudian turun taubat? Mau sering kasih taubat kenapa? Enggak, semuanya bergembira. Semuanya merasakan kegembiraan yang sama sebagaimana Ka'ab bin Malik. Jadi ini juga menunjukkan bagi kita bahwasanya sebenarnya mereka berat sebenarnya untuk mengasihkan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat ini. Berat bagi mereka. Tapi dengan rasa berat yang ada dalam hati mereka itu tidak kemudian menjadikan mereka enggan melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap mengasihkan ketiga sahabat tersebut. Maka ketika sudah turun taubat dari Allah, mereka benar-benar bergembira dengan kegembiraan yang begitu besar atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan taubat Allah Subhanahu wa taala atas ketiga saudaranya. Qala wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghayruhu. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin yang berdiri kecuali Talha bin Ubaidillah ini. Qala bakana Ka'b la yansaha li Talha. Maka dulu Ka'ab itu tidak melupakannya di Talha, tidak pernah melupakannya. Maksud Talha ini adalah orang yang paling pertama kemudian bangkit dari majlis Rasulullah ketika beliau sudah masuk ke dalam masjid, kemudian memberikan selamat, agak terbopoh-bopoh seperti itu, berlari kecil sedikit, kemudian langsung memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik atas taubat tersebut. Ini tidak pernah dilupakan oleh Ka'ab bin Malik sebagai suatu kebaikan yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah. Qala Ka'adun, kemudian Ka'ab berkata, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur, beliau pun bersabda dalam keadaan wajah beliau itu bersinar-sinar dengan kegembiraan. Ya, jadi wajah beliau itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, apabila beliau bergembira memang wajahnya itu seperti terlihat bersinar, bahkan diumpamakan seperti potongan bulan. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bergembira, begitu indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa tidak kita melihatnya? Tentu saja mau ya. Jadi semua kaum muslimin mau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seharusnya memang paling kita cintai di antara manusia-manusia yang ada, lebih harus kita cintai daripada bapak kita, daripada istri kita, daripada ibu kita, daripada seluruh manusia yang ada. Hendaknya kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manusia-manusia siapapun itu dan sedekat apapun hubungan dengan kita. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, abashir bi yawmin marra 'alayka mudh waladatka ummuk, bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lewati semenjak engkau dilahirkan oleh dunia. Ini hari yang paling baik bagimu seumur hidupmu. Taubat yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata taubat tersebut bukan sekadar kemudian turun begitu saja seperti biasa, taubat yang seperti biasa diberikan kepada orang-orang yang lainnya, kepada orang-orang biasa, tapi taubat yang kemudian dituliskan di dalam Al-Quran, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Ya, kalau seorang diterima taubatnya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang biasa juga. Tapi ini taubatnya dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Siapa yang kemudian ceritanya dituliskan di dalam Al-Quran? Siapa kemudian? Ya, ya kalau bukan orang-orang yang diazab seperti Qarun, Fir'aun, Haman dan yang lain sebagainya, itu orang-orang yang diazab jelas yang dituliskan untuk sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan semisal apa yang mereka lakukan, berubah kekafiran, pengingkaran terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Namun dia selain orang-orang yang ingkar tersebut, yang disebutkan oleh Rasulullah atau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah para nabi, para malaikat, para orang soleh seperti Luqman, dan nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan orang yang soleh seperti Khidir. Kemudian disebutkan dari kalangan para sahabat hanya sedikit saja yang disebutkan kisahnya dari kalangan para sahabat. Di antaranya adalah Aisyah, kisahnya ketika disebarkan kabar bohong tentang beliau radhiyallahu anhu bahwa beliau telah melawan suatu perbuatan keji dengan seorang sahabat, juga tentang kisahnya Zaid. Hanya sedikit saja kemudian kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, termasuk kisah Ka'ab dan kedua orang temannya disebutkan dalam Al-Quran. Benar-benar suatu keutamaan yang besar, benar-benar suatu keutamaan yang besar. Namun nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu, siapa nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu? Kalau nama Nabi Muhammad disebutkan 4 kali, Muhammad disebutkan 4 kali. Kalau namanya sahabat cuma satu saja yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang tahu? Dalam surat Al-Ahzab disebutkan nama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, cuma itu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nama Ka'ab bin Malik bersama 2 sahabatnya maka tidak disebutkan. Nama Zaid disebutkan dalam surat Al-Ahzab, siapa tahu yang mau cari surat Al-Ahzab, wallahualam ayatnya. Jadi disebutkan tentang Zaid bin Harithah serta kisahnya. Qala faqultu sudah ada maka insyaallah kita akan lanjutkan lanjutan dari kisah Ka'ab bin Malik ini pada kesempatan yang mendatang di mulai kenalan. Allahu taala alim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.